Lampu neon mentari limau mandarin, terpulang pada cermin kanta kita. Dan bagaimana kita melihat awan rumput bunga popi mentega. Mata bukalah adil authority untuk menentukan hakikat. Terbang lelayan burung geroda, ada masa kita menang.